بسم الله الفتاح. الهادي إلى سبل النجاح. الذي بذكره تطمئن القلوب وترتاح الأرواح. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، حبيب الرحمن ومحتباه، الهادي إلى سبل الفلاح، حبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية والصلاح. أما بعد، حضرة الآباء الأجلاء والحاضرين الجميع رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أسرة الحبيب الجد جعفر بن شيخان الثقاف أقول لكم بكل رحب وسعة أهلا وسهلا، ثم أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول، ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نصر طه والبتول. سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول على ما يرتضي ويحب منكم ويحبكم بإحسان وطول. pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya telah menakdirkan kita sekalian berkumpul di tempat yang mubarak ini, di Masjid Jami', tempat Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya dalam rangka memperingati haul Al-Habib Al-Jad Ja'far bin Sheikhan As-Saqaf. Salawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada itu, atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar Al-Habib Al-Jad Ja'far bin Sheikhan As-Saqaf, pada saat ini izinkanlah kami untuk menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran para hadirin sekalian pada pagi hari ini dalam rangka menghadiri haul Al-Habib Al-Jad Ja'far bin Sheikhan As-Saqaf, terutama kepada para habaib yang telah sudi meluangkan waktunya dan seluruh hadirin yang telah berkumpul di Masjid Jami' ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada segenap jajaran pemerintah, baik sipil maupun militer, juga mereka-mereka yang telah menyumbangkan atau meluangkan, membantu dalam kemudahan terlaksananya haul pada pagi hari ini, baik moral maupun material. Jazakumullahu khairal jaza. Sekaligus mohon maaf kami haturkan tak lupa atas nama seluruh keluarga besar Al-Habibil Jad Ja'far bin Syekh Han, bila ada baik dalam acara ataupun tata cara kami menghadapi, melayani, menghormati, di sana sini terdapat banyak kekurangan, sudilah kiranya memaafkan dan memaklumi. Tentu maksud kami semaksimal mungkin untuk menghormati dan memuliakan tamu semampu apa yang kami upayakan. Demikian untuk acara sebagaimana biasa. Selanjutnya akan larut sebagaimana biasa secara alamiah insyaallah taala. Hadza ma aqul wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.